بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. Terakhir yang kita bahas adalah maratibul waqf, tingkatan-tingkatan waqaf. Dinukil dari Al-Imam As-Sajawandi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dan telah kita sebutkan yang pertama, yaitu waqaf lazim. Waqaf lazim ialah ma law wusila tarafahu ghayyaral murad. Apa-apa yang kalau seandainya diwasal, disambung dua ujungnya, maka akan merubah maksud ayat. Sekarang kita masuk pada pembahasan waqaf yang martabat waqaf yang kedua, yaitu waqaf mutlak. Waqaf mutlak ialah wa huwa ma yuhsinu al-ibtida'u bima ba'dah. Ya, yang bagus memulai dengan apa yang setelahnya. Ya, yang bagus untuk memulai dengan apa-apa yang setelahnya. Dicontohkan seperti di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, itu pada al-fi'il al-musta'naf, fi'il pada awal kalimat, jumlah istinafiyah pada kata-kata ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Jadi dibaca mulai awal ayat, berhenti pada kata-kata wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Waqaf di situ. Sebab lafaz yang setelahnya bagus untuk memulai dengannya, dan itu termasuk fi'il mustanaf, jumlah fi'liyah di awal jumlah. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Atau contoh yang kedua pada isim mubtada bihi. Isim sebagai mubtada seperti di Asyura. Di Asyura. Allah mengatakan dalam firman-Nya, pada kata-kata Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi dibaca dari mulai awal ayat sampai pada kata-kata kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Itu waqaf. Karena yang setelahnya itu sangat bagus untuk dimulai dengannya, dan itu pada isim mubtada. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Di sini lafzul jalalah Allah sebagai mubtada. Atau pada maf'ul yang mahdhuf. Maf'ul yang mahdhuf, yang dibuang. Itu mana mahdhuf yang dibuang. Dicontohkan seperti di An-Nisa ayat yang ke-122 pada kata-kata wa'dallah. Wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Dari mulai awal ayat dibaca sampai pada kata-kata tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di situ waqaf. Sebab kata yang setelahnya itu bagus untuk memulai dengannya dan dia bentuknya fi'il maf'ul yang dibuang. Wa'dallahi haqqa, wa'dallahi haqqa. Atau pada syarat, pada syarat, ada waktu syarat dan jawabannya seperti yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-39 pada kata-kata man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Man itu isim syarat, yasha'illah itu jumlah syartiyahnya. Man yasha'illahu yudlilhu. Maka kita bisa membaca dari mulai awal ayat walladzina kadzabu biayatina summun wa bukmun fil dhulumat. Waqaf di situ. Dikarenakan yang setelahnya adalah jumlah syartiyah yang bagus untuk memulai dengannya. Man yasha'illahu yudlilhu ila akhir ayat. Nah, ini waqaf yang mutlak. Definisinya tadi adalah waqaf yang mana ma yuhsinu al-ibtida'u bima ba'dah, yang sangat bagus sekali untuk memulai dengan yang setelahnya. Maka boleh Anda waqaf sampai situ karena yang setelahnya sangat bagus sekali Anda memulai dengannya. Baik pada isim mubtada atau fi'il yang mustanaf, fi'il pada jumlah istinafiyah, atau maf'ul yang mahdhuf, atau syarat, atau mungkin istifham, atau mungkin nafi. Ketentuannya, ketika setelahnya itu sangat bagus untuk memulai dengannya, maka Anda boleh waqaf pada kata-kata itu. Yang ketiga disebut dengan waqaf jaiz. Martabat yang ketiga adalah al-waqaf al-jaiz. Waqaf yang boleh. Definisinya adalah wa huwa ma yajuzu fihi al-waslu wal faslu li tajadzubil mujibaini min at-tarafain. Ma yajuzu fihi al-waslu wal fasl li tajadzubil mujibaini min at-tarafain. Yang boleh padanya wasal dibaca nyambung dan juga fasal dibaca waqaf, dikarenakan ada dua perkara yang mengharuskan wasal dan wasal yang saling tarik ulur. Nah, ada satu sisi yang mengharuskan wasal, ada sisi yang lain yang mengharuskan dia fasal waqaf. Maka boleh wasal, boleh pula dibaca waqaf atau fasilah. Disebutkan contohnya oleh mereka, oleh para ulama, ialah pada Al-Baqarah ayat yang keempat. Al-Baqarah pada ayat yang keempat. Pada kata-kata, وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Baik. Itu bisa wasal, bisa fasilah, bisa waqaf pada ayat. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Bisa berhenti. Bisa pula والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ini kata mereka. Bisa wasal, bisa fasl. Wawunya, wawu ataf, ini menunjukkan bolehnya wasal. Ini yang mereka katakan sebagai jaiz. Bisa wasal, bisa fasl, yakni bisa waqaf padanya. Yang keempat disebut dengan al-mujawwaz liwajihin. Yang diperbolehkan waqaf karena ada satu sisi. Mereka contohkan di Al-Baqarah ayat yang ke-86. Al-Baqarah ayat yang ke-86. Pada kata-kata fala yukhaffafu anhum. Taib. Boleh dibaca wasal, boleh-boleh dibaca fasl atau waqaf di wajhin. Jadi bisa dibaca ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Berhenti. Baru fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Atau wasal. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Kata mereka dikarenakan huruf fa pada kata-kata fala yukhaffafu anhum. Huruf fa ini mengandung makna sabab dan jaza. Sabab dan jaza. Nah, itu mengandung konsekuensi wasal. Tetapi dari sisi nazam fi'ilnya yang istinafiyah, maka bisa dibaca fasal juga. Ini satu sisi dari sisi bahasa Arabnya. Maka boleh wasal, boleh fasal. Dalam mushaf kita dia wasal. Wasal aula. Tapi kalau mau dibaca waqaf enggak ada masalah. Yang kelima adalah al-murakhas daruratan. Yang dirukhsahkan dikarenakan kondisi darurat. Namanya al-murakhas daruratan yang dikasih rukhsah dibaca waqaf dikarenakan kondisi darurat. Maknanya adalah al-murakhasu daruratan, maknanya adalah huwa ma la yastaghni ma ba'dahu amma qablahu lakinnahu yurakhasu linqita'in nafasi wa tulil kalam. Yaitu sesuatu yang setelahnya, jumlah yang setelahnya ya sangat memerlukan apa yang sebelumnya. Jadi setelahnya itu sangat berkaitan dengan yang sebelumnya. Tetapi dikasih rukhsah karena nafasnya putus atau dikarenakan panjangnya sebuah kalimat, sebuah kalam, sebuah jumlah dalam ayat. Panjang ayatnya, nafasnya kamu habis. Padahal masih berkaitan sebelum sama setelahnya itu. Dikasih rukhsah dikarenakan nafas yang terputus dan panjangnya kalam. Wala yalzamuhul waslu bil'audi li'anna ma ba'daha jumlatun mafhumah. Wala yalzamuhu al-waslu bil'audi li'annama ba'daha jumlatun mafhumah. Dan tidak melazimkan dia, tidak mengharuskan dia untuk mengulangi lagi, untuk mewasalkan, untuk menyambung yang dia baca. Dikarenakan jumlah yang setelahnya tadi itu sebuah jumlah yang dipahami. Sehingga berhenti karena putus nafas, tak situ sudah mulai langsung dengan jumlah setelahnya. Tidak perlu mengulangi lagi, dikarenakan sudah dianggap jelas. Dicontohkan oleh mereka, oleh para qurra dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 pada kata-kata was-samaa'a binaa'a. Kemudian diteruskan wa anzala minas samaa'i maa'a. Nah, jadi ketika ada orang yang kuat nafasnya dia membaca dari mulai awal ayat alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Boleh. Tapi ketika dia enggak kuat nafasnya dikarenakan agak panjang ayatnya ini, dia bisa waqaf pada kata-kata bina'a alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'a. Waqaf di situ karena darurat. Nah, nafasnya habis. Dan enggak usah ngulangi lagi, dikatakan jumlah setelahnya itu mafhumah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dia namanya murakhas daruratan, dikarenakan putus nafasnya. Ini semua disebutkan di Al-Itqan Suyuti halaman 157 sampai 158. Intinya adalah harus paham makna ayat supaya kita tahu ini wakaf, ini enggak wakaf. Jadi enggak asal berhenti, enggak asal nyambung. Walhamdulillah di mushafnya kita semuanya telah dikasih petunjuk-petunjuknya. Nanti akan disebutkan pembahasan tentang rumus-rumus yang ada pada mushaf Al-Qur'an. Taib, masalah yang berikutnya. Barakallahu fikum. Qala As-Suyuti rahimahullah fil Itqan. Qala As-Suyuti rahimahullah taala fil Itqan. Yughtafaru fi tulil fawasili wal qasasi wal jumalil mu'taradah. Yughtafaru fi tuli al-fawasili wal-qasasi wal-jumal al-mu'tarabah wa nahwi dhalik wa fi halati jam'il qira'at wa qira'at tahqiqi wa tartili ma la yughtafaru fi ghairiha. فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح هذا الذي سماه الساجاوندي المرخص ضرورة. Kata Suyuti rahimahullah, dimaafkan. Ya, dikarenakan panjangnya fasilah akhir sebuah ayat atau sebuah jumlah, atau dikarenakan panjangnya kisah-kisah atau jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan atau yang semisal itu, dan juga dimaafkan pada kondisi mengumpulkan sekian banyak qiraah atau pada qiraah tahqiq dan tartil, dia membaca dengan tartil dengan tahqiq. Apa-apa yang tidak dimaafkan dalam kondisi lain itu. Sebab bisa jadi diperbolehkan wakaf, diperbolehkan untuk tidak memulai pada sebagian kondisi yang disebutkan tadi. Apa-apa yang kalau selain itu tidak diperbolehkan. Inilah yang disebut oleh As-Sajawandi dengan sebutan Al-Murakhasu Barurotan. Ya, karena panjangnya fasilah, panjangnya kisah dan segala macam, nafas tidak kuat. Tidak kuat, maka boleh wakaf di situ. Boleh ibtidak dari situ. Yang enggak diperbolehkan dalam kondisi yang lain. Apabila kondisi-kondisi yang pendek ayatnya. Mereka contohkan di dalam surah Al-Baqarah. Ini contoh yang lebih baik, kata Ibnu Jazari, adalah contoh yang di Al-Baqarah pada ayat yang ke-177. Ya, itu cukup panjang ayatnya. Kita bisa waqaf pada kata-kata qibala al-mashriqi wal-maghrib laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Berhenti. Terus mulai lagi, walakinnal birra man aman ila akhirih. Kalau dia masih kuat, dia bisa waqaf pada kata-kata an-nabi, waqaf pada kata-kata wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Nah, pada ayat yang sama. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyina wa atal mala ala hubbihi وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Bisa di situ waqaf, atau sebelumnya lagi pada kata-kata wa nabiyyin, ya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Waqaf di situ, terus mulai lagi wa atal mala ala hubbi ila akhirih, dikarenakan panjangnya sebuah ayat. Bisa waqaf pada qibalal masyriqi wal maghrib, bisa waqaf pada kata-kata wan nabiyyin, bisa waqaf pada kata-kata wa qamas salata wa ataz zakah. Ya, kalau yang di mushaf kita itu nyambung terus sampai pada kata-kata idza ahadu. Contoh yang lain adalah pada al-mu'minun, ya, ayat pertama sampai akhir kisah. Kita bisa waqaf pada masing-masing fasilahnya. Qad aflahal mu'minun. Gitu. Qad aflahal mu'minun. Waqaf pada masing-masing fasilahnya. Sampai pada akhir sebuah kisah tadi. Naam. Dan berhenti pada kata-kata alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, masalah yang lain ialah perbedaan antara al-qata', al-waqaf dan as-sukut. As-sukut di kalangan mutaqaddimin, tiga bahasa ini dianggap sama. Semuanya mengandung pengertian waqaf. Ya, al-mutaqaddimun yutliqunaha ghaliban wa yuriduna bihal waqaf. Waqaf, qata', sukut atau sakat, saktah. Semua dimaknakan dengan waqaf. Sementara kalau mutaakhirin, mereka membedakan antara tiga-tiganya. Kata mereka kalau al-qata' huwa ibaratun an qat'il qira'ati ra'san fa huwa kal intiha. Yang namanya al-qata' sebuah ungkapan untuk berhentinya bacaan sama sekali, semuanya berhenti. Betul-betul berhenti. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali pada ujung ayat. Ya, harus berhenti pada ujung-ujung ayat. Betul-betul qata', putus bacaan, berhenti sama sekali. Enggak nyambung. Tayyib diriwayatkan dari Ibnu Abi Huzail, dia mengatakan kanu yaqrahuna ay yaqra'u ba'dhal ayat wa yad'u ba'daha. Mereka dahulu membenci, enggak menyukai membaca sebagian ayat, berhenti meniadakan ayat yang lain. Ini dikeluarkan oleh Syaikh bin Mansur dan dikatakan sahih al-Suyuti. Ini menunjukkan mereka para sahabat membenci tindakan tersebut. Sehingga bacalah sampai ujung ayat baru berhenti. Jangan tengah-tengah terus berhenti setelah itu. Yang kedua namanya waqaf. Yang namanya waqaf kata mereka ibaratun an qat'i sawti anil kalimati zamanan yatanaffasu fihi adatan biniyati istinafil qira'ah. Ya, sebuah ungkapan tentang berhentinya suara dari sebuah kalimat beberapa saat dan dia bernafas pada umumnya, bernafas dengan niat untuk memulai bacaan kembali, bukan berniat untuk menghentikan qira'ah. Ini bisa pada ujung-ujung ayat jelas, bisa pula di tengah-tengah ayat, sehingga dia berhenti pada waqaf-waqaf yang ada itu, berhenti kemudian dia teruskan kembali bacanya setelahnya, itu namanya waqaf. Jadi bukan untuk menghentikan sebuah tilawatul Quran, dia berhenti dikarenakan ujung ayat atau dia berhenti dikarenakan tengah-tengah yang ada waqafnya untuk dia baca kembali, berhentinya untuk narik nafas pada umumnya. Kalau sakat atau sakta ibaratun an qat'i sauti zamanan duna zamanil waqaf adatan min ghairi tanaffus. Sebuah ungkapan tentang berhentinya suara sesaat dan sangat sebentar, itu lebih sebentar daripada berhentinya ketika waqaf dengan tanpa mengambil nafas. Itu namanya sakta. Tayyib, pendapat sebagian ulama, sakta itu diperbolehkan pada ujung-ujung ayat secara mutlak ketika dia hendak wasal. Ketika dia hendak wasal, ya, ketika di ujung ayat, tapi dia mau wasal. Nah, di ujung ayat itu dia sakta sebentar, meneruskan yang lainnya. Kila hata. Pendapat yang rajih kata Ibnu Jazari adalah ini harus dengan nas, dengan sama' dan naql. Wa sahih kata Ibnu Jazari annahu muqayyadun bis sama' wan naql. Untuk sakta ini diikat dengan sama' dan penukilan. Tidak boleh dilakukan kecuali yang ada riwayat yang sahihah padanya. Dan di dalam mushaf kita sudah ada rumus-rumusnya, ya, beberapa tempat-tempat yang ada kata sin di situ sakta. Maka silakan dibaca sakta, diam sejenak dengan tanpa mengambil nafas. Mengambil nafas. Ini lihat dalam buku Al-Itqan As-Suyuti halaman 163. Ini mutakhir membedakan antara qata, waqaf dan sakta. Barakallahu fikum. Masih menyisakan beberapa masalah lagi. Insya Allah akan kita teruskan kembali pada majelis yang berikutnya supaya pembahasannya lebih luas dan lebih panjang dan bisa dipahami dengan baik. Wallahu tabaraka wa ta'ala misawab. Sementara cukup naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.